Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa yahdihillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa la alihi wa ashabihi wa man tabi bihsani ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang sangat mulia ini, di tempat yang sangat mulia, kita berkumpul di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan daripada manusia diciptakan dan hikmah daripada penciptaan jin dan manusia agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mereka beribadah kepada-Ku, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan di antara ibadah yang sangat agung dan mulia yang dengannya hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah pondasi Islam, asas daripada Islam, yang mana semua dibangun di atas usul tersebut. Yang usul ini sesuatu yang sangat penting yang harus dimiliki oleh seorang muslim ketika mereka menghadapi kehidupan ini sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam tara daraballahu masalan kalimatan taibatan kasajaratin taibatin asluha thabit wa farruha fis sama. Tidakkah kalian melihat Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan kalimat yang baik itu, kalimat yang baik adalah la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan seperti pohon, kasajaratin thayyibatin, seperti pohon yang sangat baik, asluha sabit, ya, asalnya, pondasinya, yaitu akarnya sabit, kokoh, kuat. Wa farruha fis sama', dan cabangnya menjulang ke langit. Itu rangkai-rangkainya, ya, tangkai-tangkainya itu menjulang ke langit. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang usul. Ketika seseorang memiliki usul yang kuat, sebagaimana dalam ayat ini dan dijelaskan oleh para ulama seperti Syekhuna Ubaid Al-Jabiri hafizallahu taala dalam syarah Usulus Sittah menyebutkan makna daripada usul, ya, adalah asas, fondasi yang dimiliki oleh seorang muslim. Yang mana ketika usul ini, asas ini kuat pada seorang muslim, maka dia akan kokoh, kuat sebagaimana pohon yang baik tersebut. Ketika kita melihat sebuah pohon yang kuat, yang kuat akar-akarnya, ya, tertancap ke bumi dan cabang-cabangnya menjulang ke langit, ketika datang berbagai angin, ya, baik itu angin topan dan semisalnya yang lebih daripada itu, itu tidak akan rubuh, ya, bahkan dia akan semakin kuat, menunjukkan pentingnya perkara usul yang akan kita sebutkan, yang kita akan beribadah dengan usul tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Usul yang pertama adalah ilmu. Yang mana dengan ilmu ini kita akan mengetahui dan mengerti tentang Islam. Ketika malaikat Jibril masuk ke dalam masjid yang kita kenal dengan hadis Jibril dalam hadis Arba'in, hadis kedua, yang mana malaikat Jibril menanyakan beberapa perkara agama, tentang Islam, iman dan ihsan dan tanda-tanda hari kiamat. Di akhir hadis Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat Umar Ibn Khattab, manis sa'il, siapa yang bertanya tadi? Maka sahabat Umar Ibn Khattab mengatakan, Allah wa Rasul a'lam. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, hadha Jibril hatakum yu'allimukum dinakum. Ini adalah Jibril yang datang kepada kalian mengajarkan perkara agama kalian. Ya, dengan ilmu ini kita akan mengetahui perkara agama tersebut. Dan ini yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada seluruh kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'alam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah. Ini fi'il amr, perintah untuk kita mengetahui dan mempelajari, menuntut, ya, menuntut ilmu dan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting, yang paling utama kita pelajari adalah tauhid. La ilaha illallah. Akidah yang benar, akidah yang sahih. Dan ilmu tersebut tidaklah kita dapatkan kecuali dengan tafakkur fid din, dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, dengan mendatangi majelis ilmu, sehingga kalian mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki baginya suatu kebaikan, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan dia dalam urusan agamanya. Tafaqquh fid din. Ya, pemahaman agama ini tidak akan mungkin kita dapatkan kecuali dengan apa? Dengan menuntut ilmu. Dan kebaikan di sini nakhirah. Ya, semua kebaikan baik di dunia dan di akhirat. Jika kalian ingin mendapatkan kebaikan tersebut, kalian ingin termasuk orang-orang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kebaikan, maka tempuhlah usul yang paling pertama ini, yaitu ilmu. Yang kita beribadah dengannya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita. Berarti dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Berarti ibadah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mencintainya dan meridainya. Ya, bahkan Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk menuntut ilmu dan ibadah, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam, ismun jami' lima yuhibbullahu wa yarda minal aqwali wa af'ali zahiran wa batina. Nama yang mencakup semua perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah berupa ucapan-ucapan atau berupa perbuatan-perbuatan yang nampak ataupun yang tersembunyi, ini adalah ibadah. Ya, menunjukkan bahwasanya ini adalah usul yang sangat penting bagi seorang muslim untuk mereka tafaqquh fid din, untuk mereka menuntut ilmu. Dan ilmu yang paling mendasar, yang paling penting, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan Rasulnya bawa dan dakwakan, adalah tauhid. Akidah yang sahih, akidah yang benar. Karena ini adalah fondasi yang sangat, ya, yang sangat mengokohkan iman seorang muslim. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, bunyal Islam ala khamsin, syahadati Allah ilaha illallah. Islam itu dibangun di atas lima fondasi. Dan kokohnya suatu bangunan, bangunan apa saja, ya, itu didasari dengan fondasinya. Ketika masjid ini dibangun dan sampai sekarang alhamdulillah, ya, masih kokoh dan kuat, disebabkan, ya, fondasi yang ada padanya kuat juga. Demikian seorang muslim, hendaklah yang pertama kali dia perhatikan dalam permasalahan kehidupannya atau dalam permasalahan yang dia tuntut, yang dia ingin pelajari, tentunya perkara yang sangat penting adalah akidah, akidah tu tauhid. Ketika kita memiliki akidah yang benar dan sahih, maka ini akan membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana yang kita kenal dengan yang pertama kali kita ilmui dan diperintahkan untuk mempelajarinya, kita ketahui adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Ma'rifatun nabi, mengenal nabinya. Ma'rifatud dinul Islam bi adillah, mengenal agama Islam ini dengan dalil-dalil. Ketika kita mempelajari dan mengetahui dan mengilmui ini semua, maka Ketika kita dihadapkan dengan awal pertama kali kita memasuki ya, yaumil akhir. Karena tempat yang pertama yang kita akan dapatkan sebelum datangnya hari kiamat kubra. Ya. Hari kebangkitan. Kita akan awal tempat yang kita hadapi adalah setelah meninggal adalah kubur. Dan ketika kita memperhatikan ayat hadis yang diriwayatkan oleh sahabat ya yang menceritakan tentang kondisi orang-orang yang di dalam kubur yang dikisahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka sudah dikubur dan para pengantarnya sudah meninggalkan tempat tersebut, datanglah dua malaikat yang dikenal dengan fitnatul kubur, yang ditanya dengan tiga berapa perkara, diantaranya adalah ya ditanya tiga perkara yang ketika di dunia mereka telah mempelajarinya dan mengetahui ya, dan bahkan nanti disebutkan pada usul berikutnya dia beramal dengannya. Ketika orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik, memiliki kekokohan ya, dimudahkan ketika dia menjawab pertanyaan tersebut tentang man rabbuk, man nabiyuk, tentang Islam, maka apa yang dia rasakan bagi seorang mukmin yang mudah menjawab pertanyaan tersebut? Dia ketika dia selesai dari fitnah kubur tersebut dan dia menjawab pertanyaan tersebut ya, maka dibukakan baginya, diperlihatkan, dibukakan baginya pintu surga ya, dan diperlihatkan tempatnya di surga. Lihat. Dan datang dari orang yang sangat bagus yang dia tidak dapatkan di dunia. Ya, wajah yang sangat indah. Memiliki aroma harum yang sangat harum. Ya, mendekati dia. Dan ini adalah amalan soleh yang dia lakukan di dunia. Kemudian dia berdoa, ya Allah, segera datangkan hari kiamat. Gembira dia. Adapun munafikun, ya, orang-orang kafir yang mereka tidak memperhatikan Islam, usul Islam, ketika di dunia, maka mereka tidak akan bisa menjawab. Ketika ditanya man rabbuk, ha ha ha, dia cuma bisa mengatakan saya mendengar ini dan itu, saya pun melakukan itu dan ini. Tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Maka dibukakan baginya pintu neraka dan diperlihatkan tempatnya. Kemudian dia didatangi seseorang yang sangat jelek. Kemudian dia mengatakan, ya, ya Allah, jangan segerakan hari kiamat. Bahkan ya, yang sebelumnya itu ketika itu tempatnya itu diperluas bagi kaum mukminin. Ada pun orang kafir yang mereka tidak mengerti usul Islam, maka disempitkan tempatnya. Bahkan dalam riwayat itu mereka dipukul. Ya, seandainya pukulan ini dipukulkan kepada gunung maka hancur. Naudzubillah. Ini bagi mereka ya, yang tidak memperhatikan dalam permasalahan ini. menuntut ilmu, tapi bukan ilmu yang sahihah yang mereka tempuh, tapi ilmu yang menjauhkan mereka dari siratal mustaqim. Sehingga ikhwani fillah, perhatikan permasalahan usul yang pertama ini. Dan untuk mendapatkan ini, itu tidak mudah. Karena Rasulullah SAW mengatakan dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man kharaja fil baiti li talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji." Barang siapa yang keluar dari rumahnya menuntut ilmu, maka keadaan dia seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai dia kembali. Ya. Dan kita ketahui orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala itu mereka akan menghadapi berbagai kesulitan dan rintangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia akan menghadapi musuh yang ada di hadapannya, menghalangi dia, ya, atau membunuh dia. Demikian juga para penuntut ilmu, mereka akan mendapatkan berbagai halangan dan rintangan dari musuh-musuh Islam yang mereka membenci Islam dengan menjatuhkan, ya, para ulama. Mereka jatuhkan sedemikian rupa, ya, dia jatuhkan kedudukan dan kehormatannya. Ini yang menghalangi manusia dari ilmu tersebut. Kenapa? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Al ulama warasatul anbiya. La yuwarrisu dinaran wala dirhaman walakin warrasun ilma faman akhadha faqad akhadha bi adlil wafir." Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Dan para nabi, apa para ulama, mereka tidak mewariskan dinar, ya, uang dinar dan uang emas, yaitu tidak mewariskan harta. Tapi para nabi itu, ya, pewaris para nabi. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Dan para nabi mereka tidak mewariskan harta, ya, berupa uang perak atau mata uang emas. Tapi para nabi mereka mewariskan ilmu. Dan siapa yang mengambil ilmu tersebut, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat banyak. Lihat. Ya. Sehingga sebagian ulama mengatakan, atau salah seorang dari mereka, ya, ilmu itu, al ilmu fi suduri rijal wa fi butunil kutub. Ilmu itu berada pada dada-dada rijal, para ulama, dan berada di dalam lembaran-lembaran kitab. Ketika ulama tersebut dijatuhkan, yang ini ada pengalaman yang terbesar, tercapainya ilmu kepada manusia, karena mereka pewaris para nabi. Ketika mereka dijatuhkan kedudukannya, kehormatannya, kemuliaannya, maka tercapainya ilmu tersebut kepada umat tidak akan sampai. Kenapa? Karena manusia lari darinya. Ya. Ini salah satu penghalang dari musuh-musuh Islam untuk menghalangi manusia mendapatkan ilmu yang sahih yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijatuhkan dulu pewarisnya. Kalau sudah jatuh, khalas. Ya, mereka mau ambil ilmu dari siapa sekarang? Hah? Ketika ulama ini sudah jatuh. Hah? Mereka ambil dari siapa? Hah? Dari kalangan asagir mereka. Ya. Mereka akan mengambil dari kalangan orang kecil mereka. Sebagaimana yang katakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan mereka ambil dari kalangan orang-orang jelek mereka. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan radhiyallahu anhu, halaku, maka mereka pun binasa. Ya. Ini penghalang. Di antara penghalang juga yang menghalangi seseorang dari tercapainya ilmu padanya, ya, diberhentikannya, ya, orang-orang yang mengajarkan ilmu, ya, atau disegelnya mahat-mahat yang mengajarkan ilmu, ya kan, sehingga bermunculah, ya, mahat-mahat yang mengajarkan syirik dan bid'ah. Betul atau tidak? Hah? Bahkan menulis mahat mereka mahat salafiyah. Ya kan? Terhalangi manusia karena dai-dai yang mengajak kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW di atas pemahaman sahabat ini dilarang berdakwah. Kelas. Ya. Antum tinggal di rumah saja. Tidak boleh berdakwah. Bahkan mahat-mahat itu pun disegel. Akhirnya bermunculan para dai yang mereka terang-terangan mengatakan Nabi Musa apa? Preman. Ya kan? Ada kan dai mengatakan demikian? Aisyah dikatakan apa? Wanita gaul, naudzubillah. Seperti ini. Yang seperti ini yang harus dinonaktifkan. Iya kan? Merusak Islam. Dan orang berbangga-bangga. Subhanallah. Masya Allah. LC. Menghalangi manusia. Dari orang-orang yang mengajarkan ilmu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Sesuai dengan pemahaman para sahabat. Dihalangi mereka. Ya. Akhirnya bermunculan pondok-pondok yang mereka mengatakan kami pondok salafiyah. Ya, dalam keadaan dia mengajarkan kesyirikan. Dalam keadaan dia mengajarkan bid'ah. Dalam keadaan dari pondok ini tersebar dai-dai kesyirikan dan kebid'ahan. Akan tetapi ada orang-orang yang mengaku salafi sejati. Ya. Yang tidak pernah salah dan ucapannya yang paling benar harus ditaati. Datang dia melarang dari kalangan para dai untuk berdakwah, ya, dan mensegel, ya, menutup pondok tersebut dan mengambil santriwatinya, santri dan santriwatinya diambil. Tidak senang orang itu. Baik, kita ingin beribadah ini, kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa engkau menghalangi kami beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kami untuk berilmu dan beramal dan berdakwah, ya kan? Yang mana ini akan kita sebutkan nanti. Dan ini semua ibadah. Ketika kalian menghalangi kami beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukankah ini sesuatu yang sangat merusak Islam dari dalam. Yang mana kaum musyrikin ketika awal diutusnya Nabi SAW dihalang-halangi, ya, dari beribadah dan berdakwah kepada tauhid, dihalang-halangi, dihalangi berdakwah, ya, sampai Nabi SAW supaya manusia lari darinya itu dituduh dengan tuduhan-tuduhan dusta, ya, tukang sihir, penyahir, apalagi orang gila, naudzubillah. Dari tujuannya apa? Ya, tanfirun nas, supaya manusia itu jauh dari dakwah tauhid. Ini salah satu, ya, penghalang dari tercapainya ilmu. Ketika manusia yang mereka mendakwakan dakwah tauhid dan sunnah di atas pemahaman sahabat dilarang, lihatlah, akan bermunculan berbagai pondok-pondok mahat-mahat yang sebenarnya ini sudah ada, tapi ketika lagi mereka dilarang, sudah tambah banyak dan tambah berani mereka. Kenapa? Karena tidak ada lagi, ya, kurang mereka dalam keadaan jumlah kaum muslimin di negara kita saja Indonesia ini, ya, berapa? Lebih daripada 260 ribu juta. Sedangkan dai-nya dihitung jari. Coba ya dihitung dari Sabang sampai Merauke. Berapa dai salafi, ya, atau markas dakwah salafi atau mahat salafi yang ada di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke? Coba dihitung. Ketika itu semua direncanakan ingin disegel dan dinonaktifkan para dai-nya, sudah, apa yang akan terjadi? Maka akan terhalangi tersampainya ilmu kepada manusia. Ya kan? Ya. Bahkan masjid saja dipermasalahkan. Itu punyanya kelompok ini. Ya kan? Sebagaimana yang terjadi di tempat kita ini. Terus berbagai tuduhan, tidak berhenti. Padahal sudah ada fatwa ulama, masih saja di, ya kan? Tidak mau berhenti dia. Ini orang ini dari mana dia ini sebenarnya? Ya kan, kita kan bertanya, kenapa seperti ini? Kita inginkan manusia itu baik. Surga itu bukan milik engkau sendiri. Biar saya masuk surga. Ya, kalian tidak usah. Ini jalan-jalan semua menuju kepada surga. Jangan dihalangi manusia. Ya kan? Man salaka tariqan yaltabisu fihi hilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan, dengan jalan itu dia menuntut ilmu dengannya, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya jalan menuju surga. Ini yang kita inginkan. Kenapa engkau menghalangi manusia, ya, agar tercapai kepadanya jalan ini, agar mereka bisa menempuh jalan ini supaya masuk ke dalam surga? Ikhwan fillah, sehingga di sini diperlukan dan sangat diperlukan usul, ya, usul yang mana usul Islam ini ketika kita sudah menguasainya, tentunya tadi dengan tafaqquh fiddin, dengan pelajari agama Allah Subhanahu wa taala, kita pelajari satu persatu usul tersebut. Kenapa? Ya, karena kita berada di zaman tsunami. Ya kan? Sebagaimana yang katakan sahabat Utsaimin bin Yaman. Fitnah itu dipermisalkan seperti apa? Ombak, kan? Tsunami kalau datang, ya, ombaknya tsunami datang menerjam. Itu ketika bangunan tersebut tidak kuat pondasinya, semua rubuh. Belum baru dia masuk ini sudah, ya, bagaimana jika dia kembali? Tapi ketika usulnya kuat, tsunami datang, tenang-tenang saja dia, tidak perlu lari, tidak perlu naik ke gunung, iya kan? Kenapa? Alhamdulillah Allah berikan taufik kepada saya, ya, mengenal usul Islam ketika menghadapi berbagai ujian dan fitnah. Sehingga salah satu judul muhadharah yang sudah pernah disampaikan di sini oleh salah satu ustaz kita, judul muhadharah Syekh Sulaiman Fauzan, ya, tafaqquh fid din ismatun minal fitnah atau ismatun minad din, ya, mempelajari agama ini, tafaqquh fid din, memperdalami agama ini, ini penjagaan, perlindungan dari fitnah atau penjagaan kepada agama. Agama kita akan terjaga. Nah, makanya mereka musuh Islam, salah satu pertama yang mereka ingin hancurkan dan tidak tercapainya usul itu, dihalangi mereka dari menuntut ilmu. Ya. Contoh paling zahir. Afan, kita sebut satu kelompok. Ya, enggak apa-apa ya. Jamaatut Tabligh. Ketika usulnya tidak dibangun di atas usul ini, usul ilmu, kemudian mereka, ya, bangkit berdakwah tidak memiliki pondasi ini, apa yang terjadi? Hah? Umat jadi rusak dan mereka dipenuhi dengan berbagai khurafat, ya, kesyirikan dan bid'ah. Sampai-sampai kalau mereka pertemuan itu, ya, untuk dikirim itu salah satu yang mengkabarkan, ya, dari kalangan ikhwah, itu mereka praktek apa dalam masjid sebelum, ya, mereka biasa kumpul, itu salah satu memperagakan masing-masing, ada yang mempertunjukkan kejagoannya, ya, ada ambil pisau. Ya, ada yang tusuk. Subhanallah, ini orang-orang yang semangat berdakwah tanpa didasari ilmu, ya, tanpa didasari usul. Tapi dia dibiarkan saja berkeliaran ke sana kemari, datang ke masjid-masjid. Ya, adapun dai salafin yang ingin berdakwah, tunggu dulu, hatta mau keluar daerah, enggak boleh, harus dapat tasrih. Ya, apa itu tasrih? Nah, surat izin. Kalau tidak ada ini, no, tidak boleh. Ya, sehingga terhalangi manusia dari tercapainya kepada mereka kebaikan. Tapi yang ada, justru yang sebaliknya, tersebarnya berbagai kesyirikan, kebidahan, muncul lagi para abib-abib. Tidak apa-apa ya? Hah? Itu bagaimana supaya manusia sadar? Panggillah kumpul di kuburan. Adakan zikir, ta'lilan. Ya. Itu tidak ada yang melarang dia. Walau satu pun dari mereka. Ada enggak? Hah? Kalau ada, silakan. Tidak ada yang melarang mereka. Dibiarkan. Adapun dai salafiyun yang mendakwakan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, sesuai yang paham sahabat, ini dilarang dia. Dan ini bukan satu dua orang. Anehnya, yang bersamanya mengatakan amin. Ya, seperti orang tahlilan, baca doang kalau tempat kami. Al-Fatihah, mereka juga bilang Al-Fatihah. Ya. Imamnya bilang amin, mereka juga bilang amin. Dalam keadaan mereka orang-orang yang dari luar negeri belajar. Kok mereka tidak menggunakan ilmunya? Ilmunya ini. Ya. Tapi mereka mengikuti satu orang. Dalam kadang orang itu kita tidak tahu dari sisi keilmuannya. Dijadikan marajik, rujukan. Ya. Dijadikan pewaris jarh wa ta'dil di Indonesia. Bahkan diangkat sebagai yang disebutkan oleh Syekh, ya, tadi malam, sikul Islam. Tapi subhanallah, alhamdulillah, apapun yang mereka lakukan, dari menghalangi tercapainya atau sampainya ilmu tauhid dan ilmu sunnah kepada manusia, itu mereka akan tidak mampu. Walaupun mereka bersatu, ya, para kibar ini yang ada di sini bersatu, tidak akan mampu. Mereka akan tidak mampu. Karena dakwah ini milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik mereka. Bukan mereka yang mencegah dan melarang. Ya, dakwah ini milik Allah Subhanahu wa taala. Kul hadhihi sabil hadahu ila Allah alal basirah. Katakanlah ini adalah jalanku. Allah perintahkan kita untuk menyeru mengikuti jalannya Allah Subhanahu wa taala. Menyeru berdakwah. Di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan ibadah di atas ilmu. Ya, di atas pondasi. Akidah yang benar. Sehingga barakallahu fikum. Dan di antara ilmu yang kita tuntut juga, dan ini adalah akidah yang sahih yang disebutkan oleh para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam muqaddimah Aqidah Wasithiyah, hadhihi aqidatul al-sunnati wal jamaah al-firqatun najiyah at-ta'ifatu al-mansurah ila qiyamis saah. Ya, wa hiya an tu'minuna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'tsu ba'dal maut wal wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Ini adalah akidah al-firqatun najiyah. Dan kelompok yang ditolong sampai hari kiamat yaitu al-sunnah wal jamaah. Yang akidahnya adalah dia beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, dan beriman kepada hari kebangkitan, dan beriman kepada takdir baik dan buruk. Ini akidah al-sunnah wal-jamaah yang kita diperintahkan dan dituntut untuk kita mempelajarinya. Kemudian usul yang kedua setelah ilmu, dan ilmu yang kita pelajari adalah akidatu tauhid atau akidatu yang sahih yang dikenal dengan arkanul iman. Kemudian setelah itu usul yang kedua adalah al-amalu bihi, beramal dengannya. Kita beramal dengan ilmu tersebut. Ya. Dan ini adalah buah daripada ilmu tersebut, amalan. Dan inilah diutus para rasul, ilmu dan amal saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq." Dialah Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, mengutus rasulnya bil huda, dengan petunjuk, ya, wa dinil haq, dengan agama yang benar. Disebutkan dalam muqaddimah Mulaqqas Fiqhiyah Syaikhul Fauzan, ya, al huda di sini adalah ilmu, wa dinil haq di sini adalah amalan, beramal dengan ilmu tersebut yaitu amalan saleh. Ketika kita menyelisih satu dari dua usul ini, ilmu atau amalan soleh, maka kita akan jatuh dalam dua kelompok, salah satu dari kelompok yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Fatihah. Ya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ihdinas siratal mustaqim." Ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah memberi nikmat atas mereka dari kalangan para nabi, para siddiqin, para suhada dan orang soleh. Ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai. Atau disebutkan oleh para ulama, orang-orang yang menyerupai orang-orang Yahudi. dan bukan jalannya orang-orang sesat, ya, yaitu jalannya orang-orang yang menyerupai orang-orang Nasara. Orang Yahudi, mereka berilmu tapi tidak beramal dengan ilmu tersebut. Dan orang Nasara, mereka tidak memiliki ilmu tapi mereka punya semangat dalam beramal. Sehingga dua usul ini senantiasa harus, ya, berbarengan. Tidak boleh dipisahkan satu dengan yang lainnya. Barang siapa yang berilmu tapi tidak beramal dengan ilmunya, maka dia menyerupai orang Yahudi. Siapa yang beramal tapi tidak didasari dengan ilmu, maka dia menyerupai orang Nasara. Ya, sehingga dua usul ini senantiasa ada pada diri kita. Ya, kita yakini dan kita tatbikkan, ya, aplikasikan pada kehidupan kita sehari dan semalam. Ilmu dan amalan saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan saleh wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada." Yang menunjukkan keutamaan orang yang mereka beramal, ya, melakukan amalan saleh. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia beramal saleh. Dan amalan saleh ini ditafsirkan oleh para ulama, mereka yang ikhlas, yang memiliki akidah yang benar, ya, akidah yang sahih dan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan amalan tersebut. Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia beramal saleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, maka janganlah dia menyekutukan, ya, Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Jangan. Karena ini akan merusak amalan saleh kita. Ya. Merusak daripada ilmu dan amalan yang selama ini kita yakini. Kemudian kita mempersingkat yang ketiga dari usul yang penting, ad-da'watu ilaih, berdakwah kepada ilmu tadi yang telah kita pelajari, ya, dan telah kita amalkan, kemudian kita dakwakan. Ini adalah sebaik-baik ibadah, ya, yang kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man aksanu qawlan mimman daha ila Allah." Tidak ada ucapan yang paling baik, ya, dari orang-orang yang mereka menyuruh berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ucapan yang paling baik dari orang-orang yang mereka menyuruh berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, bersabar. As-sabru ala adafihi. Kemudian bersabar terhadap gangguan, ya, ketika melakukan tiga perkara ini tadi. Ya. Sabar dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, dalam mempelajari tauhid, akidah yang sahih, sabar. Ya. Sabar dalam melakukan amalan soleh, sabar. Sabar dalam berdakwah, sabar. Ya, dalam berdakwah jalan Allah Subhanahu wa taala akan banyak ujian dan gangguan akan kalian hadapi. Ya. Ketika kalian sudah mendapatkan ini semua, empat perkara ini, ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Kami jadikan mereka, kami jadikan dari mereka ummatan aimmatan, kami jadikan mereka aimmatan, ya, sebagai ulama, sebagai pemimpin, yang mereka mengajak kepada perintah kami. Lama soboru, ketika mereka bersabar. Bersabar dalam ini semua tadi. Ya, mereka akan dijadikan sebagai orang-orang yang jadikan panutan ketika mereka bersabar dalam menempuh ini semua. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan fasbir. Ya. Kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah, kalian bersabarlah. Ya. Sebagaimana sabarnya ulul azmi minar rusul, dari kalangan para ulul azmi minar rusul. Siapa mereka? Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Isa, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersabar, sabarlah. Sebagaimana sabarnya para nabi dari kalangan ulul azmi minar rusul, sabar. Ya. Tidak kita diperintahkan untuk putus asa. La taqnatu min rahmatillah. Kalian jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sudah, ya. Kita sudah dinonaktifkan, kita sudah diboikot, kita sudah dikatakan begini, sudah. Ya, jangan. Ya, jangan loyo. Ihris ala ma yanfauka. Bersemangatlah kalian kepada yang memberikan manfaat kepadamu. Ya, sudah, kalau mereka tidak mau bertahun dengan kami dalam dakwah, sudah kita ajar, mengajar di masjid. Ya. Walaupun satu ikhwah, ya ikhwana barakallahu fikum. Walaupun satu ikhwah yang hadir, kita belajar usul salasa, qawaidul arbah, kitab tauhid. Ya. Fikih muyassar. Ya, tafsir muyassar. Alhamdulillah nikmat. Enggak usah pedulikan mereka. Kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tujuan penciptaan kita, ya. Puncak daripada tujuan penciptaan jin dan manusia, ibadah. Ya. Tidak perlu kita melihat, wah, mereka ini banyak sekali. Ya. Banyak sekali. Banyak sekali mereka. Kalau kita yang buat taklim, yang hadir cuma berapa orang. Tapi kalau mereka, sampai berbus-bus, berbis-bis itu. Pono, penuh. Ya, tidak perlu dibanggakan. Dengan jumlah yang banyak. Asy-Syaikh Aman Jami rahimahullah taala, ketika beliau di Masjid Nabawi di masa hidup beliau mengajar. Ya. Setelah salat maghrib, ternyata yang hadir cuma satu. Ini ulama ini ya ikhwan barakallahu fikum. Yang hadir itu cuma satu. Beliau tetap menyampaikan ilmu, durus. Tidak kecil, apa namanya? Hatinya dia tidak kecil. Tambah besar semangat dia. Iyalah, ikra. Kemudian setelah itu dia syarah. Tetap lanjutkan. Tidak ada. Ya. Kita tetap, walaupun ada yang menggembosi, ada yang memfitnah, ada yang begini kan, kita tetap kita jalankan, hidupkan masjid ini. Subhanallah, lihatlah. Ya. Lihatlah hasilnya. Ya kan? Alhamdulillah. Lihat santri-santrinya sudah banyak. Ketika kita tidak mempedulikan mereka, maka benar, ya. Kata-kata atau ungkapan, ya, biarkan anjing itu menggonggong, kabilah tetap ber. Iya kan? Ya, ketika kita tidak peduli, alhamdulillah, walaupun dia mengatakan ini masjid ini dan itu, alhamdulillah. Cuek aja jalan kita. Ya, alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kan? Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tersebarnya ilmu. Ya, anak-anak yang ada sekitar sini. Masyaallah, walaupun pernah sudah awal-awal itu, ya. Itu banyak ikhwah terpecah lagi, tapi sabar saja, jalan terus, subhanallah. Ya, kita lihat asarnya. Ya, ketika kita bersabar menghadapi ini semua gangguan-gangguan dari tahun ke tahun, alhamdulillah. Ketika kita terus berdakwah tidak mempedulikan ya fitnah-fitnah dari mereka, alhamdulillah. Kita bisa bersatu, berkumpul, mengambil ilmu dari para ulama, dari para asatidah yang mengajarkan kitab-kitab ulama. Menyatukan hati-hati kita semua, bersatu kita. Ya. Dan ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dirasakan oleh sahabat. Ketika mereka berselisih, bertahun-tahun mereka berselisih, sahabat Anshar. Ya kan? Dan antum semua ketahui Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebagai nikmat. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'. Lihat, berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu bersatu di atas kitabullah dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa la tafarraqu, jangan kalian berpecah belah. Ya, jangan kalian berselisih. Ketika kalian saling bermusuhan, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjatuhkan hati-hati kalian, maka kalian pun bersaudara. Iya kan? Yang dulu tidak mengenal ya ini dan itu, akhirnya kenalan, bersatu mereka, akhirnya mereka bersaudara. Iya. Kita datang ke sini ke Depok, tidak saling kenal. Iya. Tapi ketika kita sudah duduk ya di majelis, masya Allah, seakan hati ini hidup. Ya, bertemu dengan saudara kita, ah, masya Allah, ini yang dulu saya dengar namanya. Oh, antum yang dulu begini, masya Allah. Bertemu kita, dipersatukan hati-hati kita. Di mana? Di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di majelis ilmu. Dan inilah yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Di kota Madinah cuma satu masjid, ya, Masjid Nabawi. Mereka para sahabat dikumpulkan, disatukan hati-hati mereka di atas akidah yang sahih, ya, di atas wahyu dan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid, menunjukkan pentingnya masjid tersebut, ya, yang di mana di situ kita bisa mendapatkan berbagai keutamaan dan keberkahan ketika kita berada di masjid tersebut. Ini di antara usul yang perlu kita sampaikan dan kita sudah ketahui dalam kitab Usulus Salasa, ya, mukaddimah. Sebagaimana dalam surat Al-Asr yang di mana usul ini terkumpul padanya. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Subhanallah, cuma 3 ayat, ya, sampai-sampai Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan lahu anzalallahu hadhihi surah ala ummati lakafat'um. Ya, seandainya Allah Subhanahu wa taala cuma menurunkan surat ini sebagai ujian kepada hamba-Nya, ya, maka sudah mencukupi mereka. Subhanallah. Kenapa? Karena di sini ada jalan yang menyelamatkan kita dari kebinasaan dan membawa kita kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar di atas kerugian, rugi kita. Ya, dan ini dikuatkan lagi dan lam tauhid dan nun tauhid. Rugi benar kita ini di dunia. Kerugian yang kita dapatkan. Bahkan ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unun. wa mal'unu wa ma fiha illa dzikrullah wa mawala wa alimu wa muta'alim. Rasulullah SAW mengatakan dunia ini terlaknat dan apa yang ada di dalam isinya, kerugian, ya, kerugian yang kita dapatkan ketika di dunia. Dan Rasulullah SAW mengucalikan kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan majelis ilmu ini adalah a'damu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, seutama-utama zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang semisal daripada zikir tersebut, dan dikecualikan adalah seorang alim dan orang yang mempelajari ilmu, memperdalami ilmu tersebut. Sehingga jangan sampai kita termasuk orang yang ya ikut terlaknat dalam dunia tersebut karena kita kejar dunia. Jangan sampai kita termasuk orang yang merugi, manusia yang paling merugi. Kenapa? Ya, karena kita meninggalkan apa yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan usul Islam tersebut. Yang mana ini adalah kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya. Ilmu, beramal saleh, beramal dengannya, bersabar, apa berdakwah kepadanya dan bersabar. Ini yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwan barakallahu fikum, ya, mari kita tanamkan dan meyakini usul ini kepada diri-diri kita. Kemudian kita amalkan, ya, mengaplikasikan pada kehidupan kita. Bertetangga, bermasyarakat, ya, bersaudara, apalagi semua bersikap dalam menghadapi berbagai persoalan, problem, ya, dalam menghadapi tsunami. Ya, kita butuhkan ini semua empat. Sehingga mari kita menghidupkan sunnah ini, ya, walaupun berbagai manusia ingin menghalang kita daripada mengambil ilmu dari para ulama, ya, dia menuduh berbagai tuduhan, dari berusaha ingin menjauhkan orang dari masjid, ya, supaya masjid tersebut tidak dihidupkan dengan berbagai tuduhan, ya, dari orang-orang yang berusaha ingin menutup, ya, sarana-sarana tersampainya ilmu seperti mahat dan sebagainya. Tinggalkan mereka, ya, dan kita memperhatikan empat usul ini pada diri kita, karena ini adalah mukaddimah yang sangat penting yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdullah Wahab rahimahullah taala. Maka silakan antum merujuk kembali, dan ini sebagai nasihat bagi saya pribadi. Dan tentunya di sini banyak asatidah al-fudala yang mereka lebih duluan dalam berdakwah, ya, lebih pantas untuk memberikan tausiah dan nasihat kepada antum. Tapi karena yang meminta orang tua kita, ya, dan ini adalah haknya seorang muslim antara muslim yang lainnya, wa idha stonsaka fansau, jika dia meminta untuk memberikan tausiah, memberikan nasihat kepadanya, ya, dia meminta berikanlah nasihat kepadaku, maka wajib bagi dia untuk memberikan nasihat. Dari sebab inilah, ya, dari apa yang mampu saya berikan kepada antum, semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan kepada antum sekalian. Dan tentunya ketika kita diminta, maka kita akan memberikan sesuatu yang paling baik, ya kan? Maka saya pun berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada saudaraku karena Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga tercapailah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi kama yuhibbu li nafsi. Ini buah daripada persaudaraan, ya. Ini adalah timbangan dari persaudaraan. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Sebagai nasihat untuk saya pribadi dan saudaraku fillah, jazakumullah khairan, ya, kepada panitia yang tentunya dalam kepenitian ini adalah Al-Ustadz. Siapa? Hah? Zainal Abidin. Iya. Hah? Afirullah Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjaganya. Iya. Dan kesabaran beliau dalam menjaga masjid ini, sehingga kita pun sampai merasakan sampai sekarang, ya, walaupun berbagai tsunami yang beliau hadapi, tapi alhamdulillah, ya, kita masih bisa berkumpul dan kita didatangi dengan seorang alim, dan yang mengatakan dia alim bukan sembarang orang, ya, dari kalangan ulama pewaris para nabi, ya, Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizallahu taala. Dan beliau lama mulazamah bersama beliau di kota Mekah, ya, bahkan ketika beliau Syarobi mungkin ada sesuatu, dia mungkin lemah atau sakit tidak mampu menyampaikan durus, itu biasanya beliau yang menggantikan. Itu kalau bukan beliau, Syekh Ahmad Basmul, dua ini, ya, ini menunjukkan kedekatan beliau dengan Asy-Syarobi bin Hadi Al-Madkhali. Tapi itu ada juga orang-orang yang tidak mau, ya, memperkenalkan kita dengan beliau. Dia tutupi, ya. Padahal kita sudah di sana, ditutupi. Akhirnya kita tidak kenal. Ya, nanti ada fitnah baru terbuka. Oh, ternyata subhanallah. Beliau ini yang selama ini menggantikan, ya, Syekh Rabi ketika beliau berhalangan, ya, di maktabahnya. Dan beliau mengatakan sendiri beliau adalah alim, dan alim ini jamak daripada al ulama, ya, menunjukkan bahwasanya beliau termasuk daripada ulama, ya, pewaris para nabi yang diprasastikan oleh ulama, ya, ulama kibar tentang keilmuan beliau. Dan alhamdulillah ini adalah kenikmatan yang sangat besar yang kita harus menjaganya, ya, dan jangan kita kecewa atau lemah dengan berbagai tuduhan-tuduhan, baik melalui media-media, ya, ataupun melalui audio-audio yang berusaha menjatuhkan para ulama, yang menghalangi manusia untuk tercapainya usul al-sunnah kepada mereka, ya, jangan sampai sehingga bangkitlah orang-orang yang kita sebutkan tadi, ya, na'udzubillah. Justru dengan bangkitnya kalian, insya Allah mereka akan mati, ya, mati ketika kita menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah majelis ilmu. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Afwan minkum, ya, ana terlalu panjang, antum mungkin sudah ngantuk, tapi semoga ini bisa memberikan manfaat kepada saya ulang lagi dan kepada antum, dan saya minta maaf karena kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesalahan, ya, atau kekurangan itu datangnya dari saya diri saya pribadi dan dari syaitan, maka saya beristighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati-hati kita di atas kitabullah dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di atas pemahaman para sahabat. Jazakumullah khairan wa barakatu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.